Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita akan melengkapi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang kemarin belum kita selesaikan pembacaannya. Dan di antara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain mukhabarah, muhaqalah dan muzabanah adalah wa'an bai'i samarati hatta yabdua salahuha wa alla tuba'a bid-dinari wad-dirhami illa al-araya. Dan beliau melarang transaksi jual beli buah-buahan sampai dia layak untuk dipanen. Dan beliau melarang dinar dan dirham dipertukarkan kecuali araya. Di sini ada dua larangan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah menjual buah-buahan sampai layak untuk dipanen atau jual beli ijon, karena di situ mengandung goror yang besar dan bentuk gorornya adalah ketidakjelasan apakah nanti bisa menghasilkan ataukah gagal panen. Bayarnya sekarang, buahnya diambil sekian bulan lagi, padahal sekian bulan ke depan masih tidak jelas atau sangat tidak jelas bagaimana kondisi hasilnya, apakah nanti bisa dipanen atau tidak. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dua sebab. Yang pertama, di situ ada gharar. Yang kedua, bisa dipastikan ada sebagian orang yang mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Ada sebagian orang yang mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan hal ini, beliau mengatakan, dari mana dia mendapatkan uang sementara Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi menahan buah ini untuk panen. Artinya, ketika transaksi itu dilakukan, saat saya membayar untuk beli buah tadi secara tunai, kemudian ternyata 3 bulan ke depan gagal panen, maka pemilik pohon dapat enggak uangnya? Dia dapat uangnya. Kenapa kamu memiliki uang ini, kamu dapat uang ini padahal dia rugi? Dan ini salah satu di antara ciri gharar. Ciri gharar di antaranya adalah mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Ini yang diistilahkan para ulama dengan mukhatarah. Dengan mukhatarah, untung-untungan. Kita bisa mendapatkan untung, tapi di saat yang sama ada pihak yang lain yang mendapatkan kerugian. Kemudian larangan yang kedua, wa alla tuba'a bid-dinar wa dirham, dan tidak boleh ditransaksikan dengan dirham, dinar dan dirham kecuali araya. Wallahu ta'ala alam. Di sini tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan wa alla tuba'a bid-dinar wa dirham illal araya. Karena antara dinar dan dirham ini tidak ada kaitannya dengan araya. Jadi jual beli araya itu menukar kurma yang kering dengan rutab, kurma yang basah yang masih ada di tangkai. Itu araya. Dan ini diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat adanya hajatun nas, kebutuhan mendesak di tengah masyarakat. Jadi seperti di zaman kita ya, kadang ada orang itu ketika makan butuh lalapan. Nah, lalapan bagi mereka itu rutab. Lalapannya adalah rutab. Sehingga setelah makan yang amis-amis seperti daging unta. Daging unta sama kambing lebih amis mana? Lebih amis unta ya. Setelah makan yang amis ya, seperti daging unta, terkadang orang itu butuh lalapan. Nah, sementara belum tentu orang punya rutab. Yang dia punya hanya tamar, kurma kering. Maka diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menukar tamar ini dengan rutab, tapi dengan batas nilai yang kecil. Ada berapa gantang yang boleh ya, selebihnya tidak diperbolehkan, karena kalau lebih dari itu maka nanti terkena riba fadl. Insyaallah nanti kita akan bahas tersendiri tentang araya, meskipun praktek ini di masyarakat kita hampir sudah tidak ada. Jadi kalau sebatas sedikit itu boleh. Mungkin kalau kita terapkan di zaman kita, ada orang butuh gabah tapi dia enggak punya duit, punyanya beras, boleh enggak ditukar beras dengan gabah? Hukum asalnya enggak boleh, tapi kalau sedikit dikiaskan dengan araya, jika ini boleh dikiaskan maka diperbolehkan. Misalnya butuh gabah untuk dipakai makanan gelatik ya, burung yang makanannya pakai gabah, maka jika dia sedikit dengan dalil araya, dikiaskan dengan araya, jika ini boleh dikiaskan, hukumnya diperbolehkan. Insyaallah nanti kita akan bahas lebih detail tentang araya. Kemudian selanjutnya kita akan membaca hadis At-Tasi'u wal Khamsun ba'dal mi'atain, hadis 259. Hadis 259. Kalau di buku kecil nomor berapa? 269. Selisih 10 ya. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an. Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri. Al-Badri, dan beliau salah satu di antara sahabat yang bergelar Al-Badri. Kenapa kok digelari Al-Badri? Karena rumah beliau dekat Badar, bukan karena peserta perang Badar. Para sahabat yang punya atau yang ikut perang Badar diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan punya status sosial di masyarakat yang lain. Sehingga mereka punya gelar khusus yaitu Al-Badri. Ini ex perang Badar ya. Pernah menjadi apa? Anggota tentara perang Badar, dan itu istimewa. Karena itu perang pertama yang dialami oleh kaum muslimin dengan semua keterbatasan yang mereka miliki. Sehingga mereka dimuliakan dengan satu gelar khusus yaitu Al-Badri. Dan ini dijadikan sebagai dalil bahwa gelar khusus setelah orang melakukan satu ibadah yang istimewa yang umumnya tidak dimiliki oleh masyarakat diperbolehkan. Masalah itu mengandung riya atau tidak kembali kepada urusan pribadi. Jangankan yang ada gelar khusus, yang tidak ada gelar saja bisa memicu riya. Dia cerita-cerita tentang amalnya. Tapi kalau sebatas hanya untuk memberikan gelar, kalau orang ini pernah melakukan amal seperti ini, maka hukumnya diperbolehkan. Dan itu kalaupun memicu riya, itu kepentingan dan urusan pribadi. Yang saya maksud di sini adalah gelar haji ya. Dan ini gelar haji, pendapat yang lebih mendekati sah-sah saja dan boleh, sebagaimana dulu para sahabat bergelar Al-Badri. Nah nanti kalau dikasih gelar haji dia riya, nah itu urusan pribadi dia. Sehingga riya dan tidak riya itu bukan karena gelar. Kenapa kok tidak ada pak sholat atau bu sholat atau pak puasa? Ya karena ini amal ibadah yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin, sehingga satu dengan yang lain tidak ada bedanya, karena semuanya telah mengerjakannya. Tapi kalau haji, tidak semua orang mengerjakannya, apalagi di masa silam. Di masa silam haji itu ya, kalau dalam satu kampung mungkin 1000 orang cuma satu yang haji. 1000 banding 1. Meskipun kalau di zaman sekarang gelar ini sudah mulai turun trennya ya, kecuali yang punya kepentingan mau nyalek. Baik. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Mas'ud, berbeda. Kalau Ibnu Mas'ud Muhajirin, kalau Abu Mas'ud Al-Ansari. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an tsamanil kalbi, melarang jual beli anjing, wa mahril baghi, dan mahar pelacuran, wa hulwanil kahin, dan manisan yang diberikan untuk para dukun. Ada tiga penghasilan yang dilarang dalam satu hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim. Pertama, hasil penjualan anjing. Yang kedua, mahar pelacuran. Yang ketiga, manisan yang diberikan kepada para dukun. Yang pertama adalah hasil penjualan anjing. Ini menunjukkan bahwasanya jual beli anjing hukumnya dilarang. Dan kalaupun ada orang yang menjual anjing, maka uangnya uang yang haram. Hanya saja ulama beda pendapat, apakah ini berlaku untuk semua anjing ataukah ada yang dikecualikan di sana. Kita dilarang untuk merawat anjing, kecuali anjing berburu, anjing untuk menjaga keamanan, jaga ternak atau jaga tanaman. Nabi SAW pernah mengatakan, mani tana kalban, siapa yang merawat anjing, nuqisa min ajrihi kulla yaumin qiratun, maka setiap hari pahalanya dikurangi satu qirat. Terlepas siapapun pelakunya, apalagi seorang muslimah, maka pahalanya setiap hari dikurangi satu qirat, sebanyak anjing yang dia rawat. Dan kita tidak perlu heran, namanya orang maksiat, bercadar bisa enggak? Sangat bisa. Sehingga mau apapun statusnya, mau apapun identitasnya, maksiat bisa jadi dilakukan oleh manusia. Karena itu ketika dia sudah tahu ancaman seperti ini dan tetap nekat merawat anjing, menunjukkan kalau ini adalah tanda kebodohannya. Dia setiap hari dikurangi pahalanya sebanyak jumlah anjing yang dia rawat, per anjing satu kirot, per anjing satu kirot. Illa kalba masyiatin au kalba harsin, kecuali anjing penjaga binatang ternak yang tugasnya untuk menggiring binatang ternak, atau kalba harsin, atau anjing untuk penjaga tanaman. Kemudian juga anjing yang diperbolehkan untuk dirawat adalah anjing pemburu, sebagaimana yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah. Selanjutnya, jika anjing-anjing ini tidak boleh dirawat, terus bagaimana, atau anjing-anjing secara umum tidak boleh dirawat kecuali tiga anjing tadi, lalu bagaimana kita boleh mendapatkan tiga anjing ini, anjing penjaga keamanan dan anjing pemburu? Nah, disinilah ulama beda pendapat. Jumhur ulama mengatakan jual beli anjing semuanya haram, uang hasil penjualannya dilarang, terlepas apakah dia anjing yang boleh dirawat ataukah anjing yang tidak boleh dirawat. Kemudian di situ ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat Hanafiyah, orang boleh membeli anjing yang diizinkan untuk dirawat, anjing pemburu atau anjing penjaga. Kenapa? Adanya izin untuk merawat dan dia punya manfaat, berarti boleh ditransaksikan, boleh diperjualbelikan. Ini yang dijadikan sebagai alasan, berarti boleh menjual anjing pemburu atau anjing penjaga. Dan di sana ada pengecualian dalam hadis yang diriwayatkan oleh, atau yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Bulughul Maram, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anjing, terus di situ beliau mengatakan illa kalba saydin, kecuali anjing yang digunakan untuk berburu. Berarti larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk di sana adalah anjing pemburu, karena dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun wallahu taala alam, tambahan illa kalba saydin adalah tambahan yang dhaif, sehingga pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahwa larangan ini sifatnya umum, berlaku untuk semua jenis anjing, tidak boleh diperjual belikan. Terus bagaimana ketika kita ingin merawat anjing pemburu atau anjing penjaga dan seterusnya? Yang boleh itu merawat, tapi jual belinya tidak, tidak boleh. Dan berbeda antara kasus merawat dengan kasus jual beli. Pokoknya yang penting kue untuk anjing, ya. Yang penting kamu dapat anjing untuk pemburu atau untuk penjaga, terlepas dari mana caranya. Yang penting dengan cara yang tidak sampai menimbulkan kriminal, ya. Misalnya nyolong anjing, nah ini nggak boleh ya, nanti tidak digigit. Oh, dia anjing penjaga maling malah dicolong. Ya, malingnya mesti dicokot. Baik. Dan pendapat jumhur insya Allah dalam hal ini lebih kuat, karena Nabi SAW tidak menyebutkan pengecualian anjing seperti apa yang diperbolehkan. Berarti mencakup keumuman hadis ini, semua jenis anjing dilarang untuk diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, wa mahrul bagi, beliau melarang mahar pelacur. Disebut oleh Nabi SAW sebagai mahar karena ini adalah bayaran yang diberikan kepada pelacur sebagai ganti dari hubungan badan yang mereka lakukan. Dan ini menunjukkan bahasanya nikah itu ada dua, ada nikah yang batal dan ada nikah yang sah. Karena pelacur ini ketika melakukan akad dengan konsumennya, dia melakukan pembayaran dan itu mahar. Kamu semalam berapa? 500 ribu, dikasih 500 ribu, apa ini? Maharnya. Dan ketika dia melakukan akad atau dia melakukan tawar-menawar, itulah akadnya, kemudian dia membayar. Cuman bedanya dengan nikah yang sah, yang pertama di situ tidak ada wali, yang kedua apa? Tidak ada saksi, yang ketiga tidak diumumkan, ya. Tidak diumumkan dan tidak mungkin untuk diumumkan. Karena itulah ini dijadikan sebagai pembeda oleh para ulama antara nikah yang sah dan pelacuran. Nikah yang sah itu ada wali, ada saksi, dan ada tasyhir, diumumkan. Sehingga tidak ada istilah nikah kok diam-diam. Yes. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu. Jangan sampai tetangga tahu. Yes. Pokoknya ngerti-ngerti kamu istri saya. Nah, kayak gini ya nikahnya batal. Karena di situ harus ada pengumuman. Kenapa perlu ada pengumuman? Inilah yang membedakan antara nikah dengan zina. Bainan nikah wasifah adalah adanya al-i'lan. Dan ini pendapat yang disampaikan oleh Malikiyah, berbeda dengan pendapat jumhur, bahasanya i'lan tidak diharuskan. Nabi SAW perintahkan hal ini, a'linu hadhan nikah, umumkanlah pernikahan. Umumkanlah pernikahan. Sehingga pernikahan itu kalau bisa semakin diperkenalkan semakin bagus. Maka boleh di-share di Facebook, alhamdulillah kami telah nikah, ya. Ditunjukkan, silahkan tunjukkan. Dan tujuan terbesarnya adalah dalam rangka menghindari su'udon, ya, dalam rangka menghindari su'udon. Makanya jika ada satu kondisi yang itu menyangkut kepentingan masyarakat, tidak boleh didiamkan. Nikah itu bukan kepentingan pribadi, tapi itu juga menyangkut kepentingan masyarakat. Karena ini terkait dengan status kamu di masyarakat. Kamu boncengan sama lawan jenis yang bukan mahram itu siapa, ya? Sehingga perlu ada pernyataan di tengah masyarakat bahwasanya mereka berdua adalah suami istri, agar tidak ada suudzon. Sehingga ini bukan kepentingan pribadi pelaku, ya. Sakarepe iki sapa kan? Ini bunyai atau bukan bunyai kan terserah saya. Tidak bisa. Itu kepentingan kita bersama. Kamu harus jelaskan ini siapa. Sehingga perlu ada pengumuman. Masalah nanti walimahnya isinya kerupuk atau isinya kambing, itu beda lagi, ya. Yang penting pokoknya ada pengumuman. Karena itulah Nabi SAW menyebut uang pemberian atau harta yang diberikan kepada si wanita ini sebagai mahar, karena ini mirip dengan pernikahan. Ada akad dan ada yang diberikan, cuman tidak ada wali, tidak ada saksi, dan tidak perlu diumumkan. Dan nikah mut'ah ini tidak bisa kita sebut sebagai nikah mut'ah, tapi kita sebut zina mut'ah, ya. Kenapa? Karena dalam nikah mut'ah pemahaman mereka tidak harus ada wali, tidak harus ada saksi, tidak harus disebarkan. Nah terus ini nikah apa? Gak ada bedanya dengan zina. Sehingga kalau itu disebut sebagai nikah, ya kata nikahnya saja sudah tidak memenuhi sebagai standar nikah yang harus ada wali, ada saksi, dan ada pengumuman. Kemudian yang ketiga, wa hulwanul kahin. Nabi SAW melarang hulwanul kahin. Kenapa disebut hulwan? Hulwan artinya secara bahasa berarti manisan, dari kata halawah. Atau bisa juga dimaknai atiyah, karena halau itu maknanya akta. Sehingga kata hulwah bisa dimaknai dengan dua makna. Yang pertama manisan, yang kedua pemberian. Dan kenapa kok disebut sebagai hulwan dari kata halawah yang artinya manisan? Karena pemberian yang diberikan kepada dukun, pemberian yang diberikan kepada dukun itu dia sangat mudah, ya, tanpa modal. Maka dia cuma modal kursi dan banner di depan. Ada bannernya nggak kalau dukun, Pak? Ada ya. Melayani sesuatu alternatif. Ya. Apa alternatifnya? Pokoknya sesuatu alternatif. Bisa pengobatan alternatif, bisa konsultasi alternatif, ya. Kemudian dia tinggal diam saja, duduk di tempatnya, wes, beras brus untuk duit. Nah, maka dia bisa dengan mudah mendapatkan uang. Dan itulah yang disebut dengan hulwanul kahin. Manisan para dukun. Kemudian bisa juga disebut sebagai atiyah dari kata halautuhu, maknanya adalah ataituhu, karena ini hadiah yang diberikan kepada dukun tanpa melalui jasa apapun yang halal untuk didapatkan. Dan kahin pengertiannya adalah orang yang mengklaim bisa mengetahui hal yang gaib di masa depan. Mereka yang meramal masa depan, yang sok tahu dengan masa depan, itu namanya kahin. Dan kahin di masa silam ada dua, ada kahin yang dibantu jin dan ada kahin yang penipu. Dan yang kedua lebih banyak dibandingkan yang pertama, ya. Jadi dia cuma pura-pura ngerti, ya, pakai tanda-tanda yang menurut dia itu bisa menunjukkan di mana letaknya. Yang saya tahu barangmu itu berada di arah timur, disembunyikan di bawah bambu. Nah, misalnya ya, di atas bambu ada banyak daun. Ayo mesti. Ya golek ana pokoknya ke arah timur ada banyak bambu, ya. Di situ ada barangmu. Nah, ke arah timur golek bambu ya sak pirang-pirang. Banyak sekali, dan metode seperti inilah yang digunakan oleh para dukun untuk nipu pasiennya. Pokoknya yang penting dia percaya, bayar, itu saja, ya. Ya, masalah apakah nanti berhasil menemukan atau tidak bukan urusan saya. Karena kalau barang belum ketemu silakan hubungi dukun yang lain. Nah, wallahu ta'ala alam. Insyaallah cukup jelas dari apa yang kita sampaikan. Dan selanjutnya kita akan membahas hadis berikutnya, hadis 150. 160. Al-hadis 260. Al-hadithu sittun ba'dal mi'atain. Kalau di situ nomor berapa? 270. Lebih banyak yang sana, ya. Hadis nomor 260 di buku saya atau 270 di buku para peserta. Dari Rafi' bin Hadij radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, thamanul kalbi khabithun wa mahrul baghi khabithun wa kasbul hajjam khabith. Hasil penjualan anjing itu khabith, sesuatu yang jelek. Khabith itu lawan dari apa? Lawan dari apa? Tayyib. Lawan dari at-tayyib. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. sehingga khabith dengan tayyib itu berlawanan. Disebut khabith karena dia tidak boleh untuk diambil oleh manusia, hukumnya dilarang. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada tiga penghasilan yang beliau sebut sebagai khabith. Yang pertama adalah hasil penjualan anjing. Yang kedua, mahar pelacuran. Kita sudah membahas tadi. Kemudian ada satu yang terakhir, yaitu kasbul hajjam. Yang terakhir adalah kasbul hajjam. Kasbul hajjam disebut sebagai kasbun karena dia sudah menjadi mata pencaharian. Hajjam, tukang bekam. Mata pencaharian, penghasilan dari mata pencaharian membekam. Khabithun adalah sesuatu yang khabith, sesuatu yang jelek. Dan ini dilarang, mata pencaharian menjadi tukang bekam dilarang. Namun ulama berbeda pendapat tentang status memiliki mata pencaharian sebagai tukang bekam. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram, sehingga ada orang yang buka praktek bekam terus dia masang tarif sehingga itu dijadikan sebagai profesi dia sebagai tukang bekam, hukumnya dilarang berdasarkan hadis ini. Dan ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan sebagian ulama yang mereka melarang profesi sebagai tukang bekam. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya profesi tukang bekam hukumnya halal. Hukumnya halal. Hanya saja mereka beda pendapat dalam menilai. Untuk pendapat yang kedua ini terpecah menjadi dua. Pendapat yang pertama dari pendapat yang kedua mengatakan profesi tukang bekam halal tapi makruh, sehingga dianjurkan untuk ditinggalkan. Mengingat hadis ini, Nabi SAW menyebutnya sebagai khabith, dan ini disebut khabith karena di situ menunjukkan kalau pekerjaan ini adalah pekerjaan yang hina, yang tidak baik untuk dimiliki oleh seorang mukmin. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan penghasilan tukang bekam itu halal, menurut pendapat yang kedua dari pendapat yang kedua, pendekatannya adalah ini halal karena hadis ini sudah mansukh. Mansukh dengan apa? Mansukh dengan praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan upah kepada tukang bekam. Ini menunjukkan kalau upah untuk tukang bekam hukumnya diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Kata beliau, ini mansukh. Ini hadis yang mansukh. Sehingga pendapat yang lebih kuat atau pendapat yang diambil adalah tukang bekam hukumnya halal dan hadis ini hadis yang mansukh. Namun wallahu ta'ala alam, dari tiga pendapat ini pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Jadi ada tiga pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan apa tadi? Haram. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Halal tapi makruh. Pendapat yang ketiga, halal mutlak. Nah, pendapat yang kedua, halal tapi makruh, ini insyaallah yang lebih kuat. Terus kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khabith? Jawabannya kita perlu perhatikan, kata khabith itu tidak semuanya dilarang. Kata khabith tidak semuanya dilarang. Karena terkadang ada khabith yang masih diperbolehkan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 267. Allah mengatakan wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kalian secara sengaja memilih yang khabith. Jangan kalian secara sengaja memilih yang jelek-jelek untuk kalian infakkan. Padahal kalian sendiri kalau disuruh mengambilnya tidak mau, kecuali harus dengan memejamkan mata. Akhirnya enggak tega untuk mengambilnya. Contoh misalnya ya, dia enggak pernah sedekah sedikit pun. Kalaupun sedekah nasi kemarin, padahal dia sendiri kalau disuruh makan nasi kemarin enggak doyan, sehingga dia tidak akan menggunakannya kecuali dengan merem. Ini kalau di masa silam, nasi itu istimewa ya, makanan itu istimewa. Sehingga dia hanya mau ngasih sesuatu ketika sudah mendekati kadaluarsa, sudah mau basi ya. Misalnya kadaluarsanya tinggal besok jam, besok jam 1 malam misalnya. Dikasihkan jam 8 malam nanti malam. Berarti kan tinggal 4 jam kadaluarsa. Tapi dia sengaja ngasih, ya, pokoknya yang penting habis daripada dibuang. Padahal dia sendiri kalau disuruh mengkonsumsi enggak mau. Itu disebut oleh Allah di surat Al-Baqarah sebagai khabith. Dan Allah katakan, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun." Jangan secara sengaja untuk mengambil yang khabith, yang jelek, ketika kalian mau infakkan ke orang lain. Padahal kalian sendiri tidak mau untuk mengambilnya. Berarti khabith di sini halal atau haram? Masih halal, tapi makruh. Makruh untuk disedekahkan karena dia mengambil yang jelek ketika disedekahkan, sementara yang terbaik untuk kepentingan pribadi. Wallahu ta'ala alam. Dan ini menunjukkan bahasanya syariat memotivasi kita untuk mencari pekerjaan yang bermartabat, karena halal itu bertingkat. Ada halal yang biasa saja dan ada halal yang bermartabat, bahkan ada halal yang tidak bermartabat, dihina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh halal yang tidak bermartabat adalah penghasilan tukang bekam. Dia halal tapi tidak bermartabat. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian yang sudah disampaikan. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di hadis nomor 260 atau di 270. Pada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa mengumpulkan pertanyaan via kertas, atau mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, mungkin bisa unjuk jari. Baik, tidak ada. Ini mungkin ada pertanyaan dari Radio 1 Lombok nih Ustaz, mungkin bisa kita bacakan terlebih dahulu. Pertanyaannya, saya meminjam buku di perpustakaan karena terlambat mengumpulkan buku pada waktu yang telah ditentukan, saya mendapatkan denda. Apakah itu termasuk riba? Nah, jadi denda yang bukan karena utang piutang diperbolehkan, sebagaimana qoror ya, keputusan yang pernah disampaikan oleh Majma' Fiqih Islami tentang asyartul jazai, tentang denda karena transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Dan kesimpulannya, denda yang dia muncul dari akad yang asalnya itu bukan utang piutang diperbolehkan. Contoh ya, denda mengembalikan barang sewa. Contoh yang lain, denda karena keterlambatan menyerahkan barang yang diproduksi. Misalnya Anda pesan backdrop, acaranya dilakukan hari ini, ternyata backdrop baru diserahkan besok. Ayo bubar. Terus apa fungsi backdrop ini? Enggak ada. Maka dia didenda. Anda merugikan kami, dan seperti ini boleh didenda. Termasuk wallahu ta'ala alam adalah denda karena telat mengembalikan buku di perpustakaan. Dan itu harus Anda bayar atau minta penawaran sesuai kesepakatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar bahwasanya jual beli kucing juga diharamkan? Ulama beda pendapat tentang hukum jual beli kucing. Pendapat pertama mengatakan hukumnya dilarang, dan ini pendapat mazhab Hambali. Berdasarkan hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i sinnur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sinnur. Dan sinnur maknanya adalah kucing. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan jual beli kucing hukumnya diperbolehkan. Yang dilarang adalah jual beli sinur, yaitu kucing hutan. Dan pendapat yang kedua ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama membolehkan, pendapat Hambali melarang. Meskipun praktek di masyarakat lebih banyak mengikuti pendapat Hambali, ya, banyak mereka yang menghindari transaksi jual beli kucing. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk menghentikan orang yang sedang membaca Al-Quran, apakah ada adab yang mengatur hal itu? Ya, Anda kasih kertas, tolong berhenti. Tapi menghentikan bacaan Quran itu, lihat sebabnya, apa sebabnya kok dia diminta untuk berhenti. Misalnya dia diminta berhenti karena sudah komat waktu sholat, ya. Maka komat itu sudah menjadi tanda dia seharusnya berhenti membaca Quran. Ini nanggung, masih setengah juz lagi. Nah, ya. Ya silahkan dilanjutkan, tapi nanti kamu sholat, ya. Jadi begitu sudah komat, maka dia harus berhenti baca Quran dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat jamaah. Atau misalnya karena alasan yang lain, dia harus segera berangkat sekolah. Kamu kalau nggak berangkat sekolah telat, padahal dia sedang baca Quran, ya tinggal diinformasikan saja, ini segera berangkat sekolah, kalau nggak telat. Tapi kalau tidak ada alasannya, ya biarkan dia untuk baca Al-Quran. Saya terapis bekam dan pijat. Saya tidak pasang tarif. Yang saya minta hanya infak. Kalau pijat relaksasi sama saya infak 50 ribu plus bekam gratis. Apakah bekam sama dengan pijat? Apakah bekam sama pijat satu paket yang dibayar pijatnya, bekamnya gratis? Jadi kalau infak berarti sifatnya sukarela. Infak wajib 50 ribu. Nah, itu bukan infak, itu bayar, ya. Itu bayar. Baik. Jadi kita sarankan posisi Anda jangan jadikan bekamnya sebagai jasa utama yang dijual. Tapi yang dijadikan sebagai jasa utama adalah selain bekam, ya. Pijat, pijit, pejet. Terus apa lagi? Misalnya jual herbal, refleksi, atau bisa totok, ya, pakai jarum, atau yang lainnya. Sementara bekamnya, ya Anda punya keahlian itu, silahkan diberikan ke orang lain, dan dia ngasih juga gak apa-apa. Sebagaimana Nabi SAW memberikan upah kepada tukang bekam, 1 dinar. Ya. 1 dinar itu berapa? 1 dinar, 2 juta lebih, ya, 2 juta lebih. Ya. Sehingga sehari bisa bekam 5 orang, ya. Penghasilan sehari 5 juta. Meskipun kalau praktek di tempat kita bekam seikhlasnya, ya. Jadi mendapatkan upah dari bekam boleh. Misalnya ada yang cuman butuh bekam saja, dia nggak mau pijit, silakan Anda layani. Dan nanti Anda ketika dikasih upah, silakan. Tapi yang dipromosikan adalah jasa selain bekam, ya, jasa selain bekam, agar bekam ini tidak dijadikan sebagai profesi mata pencaharian, tapi kita mencari profesi dari jasa yang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum tukar tambah kendaraan? Hukumnya boleh, karena kendaraan bukan benda ribawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada anggota keluarga saya yang dimakamkan di pemakaman umum, Muslim dan non Muslim dicampur. Apa anggota keluarga saya itu harus dipindahkan ke makam khusus Muslim? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam. Saya perlu belajar tentang ini, ya. Nanti minta waktu untuk mencari tahu. Kalau ada anggota keluarga atau ada seorang Muslim yang dimakamkan di pemakaman umum yang di situ ada non Muslimnya, apakah dia harus dipindah ataukah non Muslimnya yang diusir, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya menerima nasi tumpeng untuk makan siang? Tumpeng, lontong, dan seterusnya bentuk saja ya. Mau dibentuk tumpeng, mau dibentuk kotak, mau dibentuk oval atau lonjong, itu cuman bentuk. Jadi Anda enggak perlu khawatir dan ketakutan dengan bentuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana yang didahulukan, bayar utang dulu atau infak? Dan apa yang dimaksud dengan sedekah pada saat lapang maupun sempit? Yang wajib didahulukan, yang wajib didahulukan. Sehingga kalau di situ tabrakan antara bayar utang dengan infak, maka Anda dahulukan bayar utang. Kenapa? Wajib. Bahkan Imam Bukhari membuat judul bab, seingat saya, beliau di Sahih Bukhari, orang yang berinfak, ya, orang yang berinfak sementara dia punya utang yang mendesak untuk dibayar, maka dia zalim. Dan nanti pemilik utang berhak untuk melarang dia untuk infak. Kamu enggak boleh infak, bayar dulu utangnya ke saya. Kenapa? Ini kewajiban. Dan wajib harus didahulukan dibandingkan anjuran. Sehingga infak yang sifatnya anjuran tidak boleh lebih didahulukan. Karena itu prinsip yang dilakukan oleh sebagian orang ketika mengajarkan cara pembebasan diri dari riba, perbanyak sedekah agar kamu nanti bisa melunasi utang, ya ini bahaya. Karena ada sebagian orang yang dia itu punya motor satu-satunya, kemudian dia mau bayar utang, disarankan dahulukan sedekah daripada bayar utang. Nah, kalau yang kayak gini caranya, ya ini kepentung dua kali. Nah, saya terbukti sukses dengan sedekah. Kamu sukses kan belum tentu sukses dia. Teori itu bisa berlaku kalau dia secara nalar bisa diterima. Yang kedua, bisa diterapkan ke semua manusia. Kalau itu sifatnya hanya pembuktian pribadi, tapi belum terbukti pada orang lain, maka ini belum bisa kita sebut berlaku untuk semua. Ya. Jadi secara hukum dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Meskipun kalau misalnya Anda mau infak, sementara itu tidak mempengaruhi utang, diperbolehkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya utang ke adik saya belum bisa bayar. Saya akan membayar setelah rumah saya laku. Rumah akan dibeli adik saya tersebut supaya segera terjual. Tapi harga yang menentukan adik saya, sistem pembayarannya dengan pembayaran yang mengatur dia. Saya dibayar dengan separuh, dibayar dengan barang separuh cash, tapi dicicil. Yang menentukan juga adik saya. Saya tidak ada hak untuk usul. Sekarang malah saya, adik saya masang CCTV di rumah saya yang saya tinggali, yang akan dibeli dia, padahal belum ada kesepakatan jual beli. Monitor untuk memantau dia di rumah adik saya, bagaimana hukumnya? Ini dipentungi adik. Ya, Anda boleh melawan kalau disikapi seperti ini. Jangan gara-gara hanya karena utang belum dibayar terus dia bebas mengendalikan. Karena utang tidak memperbudak manusia. Dan hak Anda tetap menjadi hak Anda. Utang ya kewajiban Anda. Dan ini dua hal yang berbeda. Jangan gara-gara utang enggak bisa bayar, kemudian kita bebas diperas oleh mereka yang beri utang, meskipun bersaudara. Karena itu yang seperti ini, nanti Anda bisa buat kesepakatan dengan adik bagaimana agar tidak terjadi kezaliman. Apa hukumnya seorang istri yang menyuruh suaminya sesekali mencukur jenggot dengan alasan ingin melihat suaminya rapi tanpa jenggot? Kalau alasannya hanya seperti ini, Anda kasih foto waktu SD dulu. Ini saya dulu waktu belumnya. Rapi kan? Nah, yang penting kan melihat suaminya tanpa jenggot. Baik. Anda ajak istrinya untuk Anda ajak istri Anda untuk ngaji ya. Semoga dengan itu bisa melakukan perubahan. Saya kurang bisa membaca tulisannya, mohon maaf ya. Nanti pertanyaan saya kembalikan ke penanya. bolehkah negosiasi ulang dengan bank syariah? Kita berutang dengan bank A, di situ ada pasal kalau telah denda. Setelah jalan 6 bulan dan banknya diceramai tentang riba, takut akhirnya pasal denda dihapus. Masya Allah, luar biasa ini, berhasil ya. Apakah transaksi utang piutang jadi sah? Utang piutangnya tetap sah, tapi ribanya tidak sah ya. Karena kalau utang di bank pasti ada kelebihan. Nah, kelebihan inilah yang harus Anda perjuangkan, bagaimana caranya agar tidak ditarik oleh bank. Betul, Anda sudah berhasil menggagalkan denda, dan itu klausul riba. Anda berhasil menggagalkannya, bagus sekali. Nah, selanjutnya tugas berikutnya adalah Anda batalkan ribanya. Ya, kasih nasihat kalau dia ketika mentiak kelebihan termasuk riba. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009, nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk dukung kami, Radio Muslim.